Aku suka Bung Karno. Aku suka sama vokalis band yang dicekal sama wali kota Tangerang. Aku paling suka sama gitaris terkenal dari Kalimantan Selatan. Aku suka sama drummer yang kribo. Tapi aku mengeluarkan aku. Kamu suka sama siapa?